Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur semoga kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan limpah kurnia-Nya, taufik dan inayah-Nya kita bersama pada malam ini dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat. Dan alhamdulillah pada malam ini insya-Allah kita akan teruskan usaha kita untuk mendapatkan kefahaman di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, iaitu bertafaqquh fi din, bagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fi din, barang siapa yang Allah inginkan untuknya kebaikan, niscaya Allah akan berikan dia kefahaman di dalam agama. Dan antara agama ataupun urusan agama Allah Subhanahu wa taala yang perlu kepada kefahaman yang mendalam adalah tentang hukum ahkam fiqh ataupun halal dan haram. Walaupun bukan ini sajalah daripada urusan agama, urusan agama sebelum ini yang lebih penting adalah tentang akidah, apa yang wajib kita imani tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang perkara yang ghaib dan lain-lain lagi. Itu juga termasuk di dalam urusan agama yang penting. Begitu juga dalam hal-hal lain, muamalat, dalam akhlak dan seterusnya, semua ini perlukan kepada kefahaman di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah pada pelajaran lepas telah kita bicarakan mukadimah atau pendahuluan tentang kitab sulh. Telah kita sebutkan maksud sulh iaitu sesuatu akad antara dua pihak yang berkelingkah, di mana dengan akad ini akan terangkatlah perkelingkahan, perselisihan tersebut. Dan terdapat banyak suci Al-Quran Al-Karim yang menerangkan tentang disyariatkannya akad suluh ini. Suluh ini artinya perdamaian. Bahkan terdapat antara ayat Quran yang memerintahkan kita untuk mendamaikan antara dua pihak, sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan apabila dua kumpulan muslimin yang berperang, maka hendaklah kita mendamaikan antara mereka berdua. Fa aslihu bainahuma. Dan begitu juga terdapat galakan-galakan yang umum daripada Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran Al-Karim dan surah An-Nisa, antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i min al-qawli illa man zulim. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i bil qawli illa man zulim. Firman Allah Subhanahu wa taala, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kebaikan di dalam najwahum ataupun perbicaraan, bisikan-bisikan mereka, melainkan orang-orang yang berbisik-bisik atau mengajak-ngajak untuk melakukan sedekah, illa man amara bi sadaqatin ataupun ma'ruf, yang mengajak untuk berbuat ma'ruf, au islahin bainan nas, ataupun mendamaikan antara manusia. Yakni Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak ada kebaikan dalam perbicaraan manusia itu melainkan tiga golongan itu. Itu orang yang mengajak kepada melakukan sedekah, mengajak kepada perkara yang ma'ruf, yang baik, begitu juga mengajakkan kepada kedamaian. Jadi waman yaf'al dzalika bitigha'a wajhillahi fasawfa nutihi ajran 'azima. Barang siapa yang melakukan demikian mengharapkan wajah Allah, niscaya kami akan berikan dia pahala yang amat agung, yang amat besar, ajran 'azima. Jadi syarat kita dapat pahala yang besar dalam kita mendamaikan antara orang yang bersengketa itu adalah keikhlasan, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Jika kita lakukan demikian, Allah janji akan memberikan kita pahala yang amat besar. Dan besar, azim, di sisi Allah SWT memang besar, bukan sedikit. Jadi di situ perlu kepada keikhlasan apabila mendamaikan antara dua orang yang bertelingkah. Baik, kita teruskan pembicaraan ini di dalam kitab. Setelah kita bicarakan tentang rukun-rukun as-sulh, iaitu ijab dan qabul, Bila kita katakan ini biasa kita dengar di dalam akad-akad fiqah, muamalat, mesti ada ijab, iaitu mewajibkan, dan ada penerimaan, iaitu kabul. Aku berdamai dengan engkau dengan begini-begini. Dan pihak yang kedua kata, aku terima. Maka okeylah, telah berlakunya akad suluh. Seperti juga bila dalam jual beli, aku jual benda ni, barang ini dengan sekian-sekian harga, maka orang yang membeli itu mengatakan aku terima, maka telah berlakulah jual beli. Ini asal usulnya. Sama juga dalam nikah kahwin, aku nikahkan fulan dan fulan dengan fulanah binti fulan dengan sekian-sekian mas kahwin dan sebagainya, dia kata aku setuju, maka kau ijab dan kabul telah berlaku. Dan telah kita terangkan beberapa kali di dalam majlis-majlis seperti ini, bahawa ijab dan kabul ini hanyalah wasilah. Hanyalah wasilah. Yang ini hanyalah jalan untuk mengikatkan akad dan untuk memahamkan dua pihak tentang akad antara kedua mereka. Yang ini jika difaham apa maknanya, apa maksud mereka, tanpa ada samar-samarnya, maka itu dikira sebagai ijab kabul yang diterima. Jadi sekarang kalau kita betul-betul nak ikut syarat-syarat diletakkan oleh fuqaha dalam kitab-kitab mereka, maka banyak jual beli kita ni dah tak sah. Sebab apa? Sebab tak ada ijab kabul yang betul. Mana sekarang kita pergi pasar, aku beli ikan ini atau aku jual ikan ni dengan sekian-sekian harga, datu makcik tu pula kata aku terima, memang tak ada lagi. Nah, kalau ikut kitab ni semua tak sah. Tetapi walaupun tak cakap apa-apa pun sah juga, pasal dia dah tulis kat situ berapa. Lepas tu dia ambil ini, lepas tu tukar tangan duit, maknanya diorang terima. Jadi walaupun tak bercakap dengan lisan, tapi mereka telah bercakap dengan perbuatan. Dan sehingga ataupun pada zaman ini hampir tidak ada khilaf di kalangan ulama, jual beli seperti ini yang biasa ni boleh saja tanpa ijab dan kabul jika terdapat tanda-tanda daripada perbuatan yang ada ijab kabul. Jadi kalau orang tanya macam mana kita beli air tin daripada apa, daripada vending machine, mana ijab kabul dia? Jadi dalam hal ini sama juga, dah tak perlu lagi letak duit aja, dia dah taruh berapa harganya. Lainlah dia tak taruh harganya berapa dan dia letakkan apa barangnya. Sebab tu ada kaca kan, letakkan ini apa, soyabin ke ataupun gas ke atau apa ke. Jadi bila kita tekan, dia keluar benda tu. Jadi kita tahu apa yang kita beli, dia letakkan harganya. Jadi bila kita letakkan duit, maknanya kita terimalah. Jadi ini satu perkara yang dibolehkan oleh ulama, insyaAllah. Kalau kita menyusah-nyusahkan, memanglah jadi kita sendiri yang susah. Baik. Walau bagaimanapun, rukun as-sulh ini, itulah yang pertama, ijab dan qabul. Dan ia berlaku antara dua orang yang bertelingkah. Jadi ada dua pihak. Dan telah kita katakan, yang pertama, golongan yang mendakwa sesuatu hak. Dia kata, orang ini ada hutang padaku. Yang satu lagi yang didakwa. Jadi orang ini yang berhutang ataupun didakwa berhutang, kemudian hak tersebut. Jadi itu tiga perkara ataupun tiga golongan yang ada, yang terlibat di dalam akad suluh ini. Kemudian ijab dan kabulnya adalah yang kita sebutkan tadi. Dan perkara yang penting sekali dalam hal ini, apabila telah berlaku ijab kabul, maknanya telah berlaku ijab kabul, maka telah jatuhlah suluh tersebut, iaitu perdamaian tersebut. Dan mesti kita tinggalkan perselisihan tadi. Wajib hukumnya. Dah tak boleh kita kembali kepada perselisihan tadi. Jadi mesti kita diikatkan ataupun mengikut apa yang telah kita janjikan dalam ijab kabulnya. Ini dalam syarat dan akad perdamaian tadi. Baik. Dan itu ringkas yang kita bicarakan. Muka surat 193, ulama-ulama membicarakan tentang hak ataupun barang yang nak yang jadi bahan berdamai. Biasa je apabila dua buah pihak ini nak berdamai, mereka akan berdamai dengan perkara ataupun barang yang boleh dinilai. Jadi selagi orang ini tak berikan dia sesuatu yang dia tuntut, orang yang menuntut itu, bila dia menuntut itu, dia katakan okeylah, kalau dia bayarkan aku sebahagian atau separuh daripada hutangnya, maka aku halalkan yang lain, separuh yang lain. Jadi kalau dia kata orang ini aku tuntut $1,000 contohnya hutang, tetapi dan orang yang kedua pula katakan tak mau, aku tak mau bayar. Jadi dia kata okey, kalau kau bayar $500 kita selesai. Jadi ini ijab, kemudian dia kabul, dia kata okey aku terima. Jadi wajiblah dibayar $500. Jadi barang yang dijadikan damai itu sekarang adalah $500. Jadi ini yang disebutkan sebagai musalah anhu. Musalah anhu. Dan musalah anhu, barang yang dijadikan damai ini sama ada berbentuk harta yang dapat dinilaikan atau barang yang bermanfaat. Barang yang bermanfaat. Maknanya dia adalah barang yang menjadi manfaat, seperti baiklah tak payah bayar hutang aku ini, tetapi engkau ada, kita katakan kereta, okey aku nak pakai kereta engkau dalam masa 3 bulan contohnya. Okey, dengan ini kita gugurkan kita punya apa ni, perselisihan. Dia ni setuju, maka telah berlakulah akad suluh ini, perdamaian. Jadi tak semestinya dalam bentuk wang yang boleh dinilai, tapi boleh juga dalam bentuk manfaat. Baik. Jadi pertama adalah bahawa ia berbentuk harta yang dapat dinilaikan atau barang yang bermanfaat. Jadi maknanya barang yang tidak bermanfaat tak boleh dijadikan suluh ataupun perdamaian. Seperti apa yang tak ada manfaat? Jadi ini definisi di sisi ulama, seperti iaitu setiap perkara yang tidak halal jual belinya. Setiap perkara yang tidak halal jual belinya dikategorikan fuqaha sebagai barang yang tidak ada manfaat. Walaupun mungkin orang boleh ambil manfaat, tapi dalam syariat Islam dia tidak bermanfaat. Seperti najis contohnya. Najis ni tak boleh dijual beli. Ataupun haiwan yang haram dimakan contohnya, kerana dia najis juga, seperti khinzir, anjing dan sebagainya, jika tujuan untuk dimakan. Maka yang seperti ini, ataupun arak untuk diminum. Jadi yang ini tidak halal dijadikan barang perdamaian, disebabkan dia tidak halal dijual belikan. Baik, begitu juga dengan alat-alat hiburan, alat-alat muzik. Ulama semua mengatakan bahawa ia bukan termasuk barang yang bermanfaat. Tak boleh dijual beli, tak boleh sewa-menyewa. Bahkan mereka memerintahkan untuk memecahkannya. Lepas tu khilaf, kalau dah pecah jadi kayu-kayu, boleh tak jual kayu-kayu tu? Yang penting di sini ulama sepakat bahawa barang-barang seperti ini tidak ada nilai, tidak bermanfaat. Ataupun budak, yakni hamba perempuan untuk berzina ataupun untuk bernyanyi dan sebagainya, ini semua adalah barang-barang yang tidak bermanfaat. Jadi setiap perkara yang tidak boleh dijual beli, tidak boleh disewa, disewakan, maka ia tidak boleh dijadikan barang perdamaian. Baik. Dan tidak disyaratkan mengetahuinya kerana tidak memerlukan penyerahan. Tidak disyaratkan mengetahuinya kerana tidak memerlukan penyerahan. Ini insyaAllah kita teruskan dulu. Dan dalilnya adalah dari Jabir radhiyallahu an, bahawa bapanya gugur pada perang Uhud sedangkan dia berhutang. Para penagih menagih dengan keras, kemudian dia berkata, fa'ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fasa'alahum an yaqbalu thamarata ha'iti wa yuhillu abi fa'abau. Falam yu'tihim an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ha'iti wa qala sanaghdu alayk. Faghada alaina hina asbah fatafa fi an-nakhli wa da'ani ودعَ في ثمرها بالبركة، فجزتها فقضيتهم وبقي لنا من ثمرها. Jadi maksudnya, maka aku datangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasul Jabir radhiyallahu anhi, setelah peperangan Uhud, dalam peperangan Uhud, kita tahu peperangan Uhud, yang berlaku pada tahun 3 Hijrah yang berlaku di kawasan Uhud, di mana berlakunya peperangan antara Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat di Madinah. Mereka diserang oleh orang-orang kafir Quraisy, penduduk Makkah, dan sebabnya adalah untuk membalas dendam kekalahan mereka yang teruk di dalam peperangan tahun sebelumnya, iaitu peperangan Badar. Jadi mereka datang dengan jumlah tentera yang amat banyak dan tiba di Uhud. Dan Rasulullah SAW setelah bermesyuarat dengan sahabat-sahabat, mereka memilih untuk apa? Untuk keluar daripada Madinah dan mempertahankan Madinah daripada luar. Jangan pertahankan Madinah daripada dalam. Jadi sahabat-sahabat pun keluar, dan kawasan Uhud itu tidak berapa jauh sangat sebenarnya daripada Madinah. Beberapa kilometer daripada Madinah, tak sampai pun 10 kilometer saya rasa. Jadi berlakulah peperangan Uhud yang hebat. Dan pada permulaan peperangan Uhud itu, umat Islam mencapai kemenangan yang besar. Kerana dengan strategi yang disusun oleh Rasulullah SAW, di mana mereka dibahagikan dengan pasukan-pasukan yang tertentu, antara yang terpentingnya, bahkan yang paling penting sekali, yang memberi pengaruh kepada kemenangan orang-orang Islam adalah mereka telah memilih Jabal ataupun satu bukit yang sekarang dinamakan Jabal Rumah, Bukit Pemanah, di mana diletakkan di situ dalam 50 orang ataupun kurang lebih, saya tak ingat. Mereka ni adalah ahli memanah. Jadi dia bukit, tengok ke bawah. Dan yang lain-lain sahabat ada di posisi-posisi mereka. Dan Rasulullah SAW telah mewasiatkan ketua mereka dan mereka, yakni para pemanah, jangan tinggalkan posisi kalian walau apa juga, sampailah aku benarkan. Sampailah aku benarkan atau aku perintahkan. Jadi apabila mula peperangan, didapati bahawa dengan pemanah daripada atas, dan tentu mereka ada advantage, mereka panah daripada atas, senang kena dan juga lagi laju panahnya pergi. Jadi mereka datang, mereka kena panah. Daripada jauh dah kena, belum sempat nak sampai dekat, mereka dah banyak dah terkorban. Jadi bila bawah pula, bila ada yang lepas daripada panah itu, dia hadapi oleh orang-orang Islam yang berpedang dan sebagainya. Itu mula-mula awal fasa peperangan Uhud, sehinggakan orang-orang kafir Quraisy lari hintam pukang ke belakang, tinggalkan harta benda mereka, orang-orang yang mati dan sebagainya. Masalahnya adalah mereka tinggalkan itu harta, dan ia merupakan harta rampasan peperangan. Jadi orang-orang di bawah, mereka dah nampak, mereka dah depan mata ada harta benda, mereka dah mula collect lah harta rampasan peperangan tersebut. Ini asalnya dibolehkan. Tetapi orang yang di atas, pasukan pemanah, apabila melihat orang-orang bawah dah dapat bahagian tu, mereka pun nak juga. Jadi timbullah itu penyakit dalam hati itulah. Sebab tu firman kepada Allah SWT, minkum man yuridud dunia wa minkum man yuridul akhirah. Sebahagian kalian inginkan dunia, sebahagian kalian inginkan akhirat. Jadi ada sebahagian sebenarnya yang lemah sikit imannya. Mereka rasa tentera musuh sudah larilah, dah tak ada masalah lagi. Jadi kita turun bawah dan kita ambil bahagian kita. Ada sebahagian tak mahu. Tapi akhirnya mereka turun juga. Tinggal berapa saja. Apabila mereka sedang sibuk mengumpulkan harta rapasan peperangan, baju perang ke, alat senjata ke dan sebagainya yang tinggalkan oleh musuh, sedang mereka buat gitu, Khalid bin Walid ketika itu panglima peperangan tentera Quraisy, mereka melihat orang-orang Islam telah meninggalkan posisi mereka, lalu dia pun datang, dia serang, dia kembali dan dia serang daripada arah yang belakang dengan tentera kuda yang banyak. Jadi apabila dia berlaku, orang Islam kat bawah dah kalang kabut dan tidak ada defense lagi sebab pemanah dah tak ada kat atas. Jadi dengan itu banyak ramai orang Islam yang terkorban, hingga akhirnya dengan bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya apa ni orang-orang Quraisy itu meninggalkan kawasan Uhud itu kembali ke Mekah. Baik. Jadi walaupun nak ikutkan orang-orang Quraisy itu tak dapat menguasai kota Madinah, dan itulah tujuan utama mereka, mereka nak balas dendam dan mereka nak habiskan Madinah. Tetapi terdapat juga satu perkara lain, iaitu ramainya syuhada yang terkorban dalam peperangan Uhud, termasuk pakcik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Asadullah Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, dan juga sahabat-sahabat yang lain seperti Mus'ab bin Umair, dan antara mereka adalah bapa kepada Jabir, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jadi bila kita kembali kepada hadis ini, apabila mati syahid bapaknya Jabir radhiyallahu anhu dan dia ada menanggung hutang, orang-orang yang yang mana meminjamkan kepada bapa Jabir radhiyallahu anhu ini datang dan menuntut hutang daripada siapa? Daripada adiknya Jabir, dan dia adalah waris. Jadi di dalam hal ini beliau ingin memberikan buah-buahan yang terdapat di dalam kebunnya. Dia tak mau kasih, dia tak mau pulangkan hutang tersebut secara keseluruhan, tapi dia nak gantikan dengan apa? Dengan sebahagian daripada kebun bapanya. Jadi dalam hal ini, sebagaimana di dalam hadis, orang-orang yang menagih hutang itu tidak mahu terima, mereka nak hak mereka juga. Maka diterangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi pun tidak memperkenankan memberi mereka dengan hasil kebun. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kita tunggu sampai besok untuk melihat urusanmu. Jadi pada esok paginya beliau berkeliling di kebun melihat-lihat kurma, dan beliau mendoakan agar mendapat barakah. Apa yang dapat berkah? Yakni hasil kebun kurma itu, buah-buah kurma itu didoakan supaya dapat berkah. Maknanya dia akan keluar dengan banyak dan elok. Jadi setelah itu memang betul doa Nabi SAW mustajab, maka diberkahinya kebun kurma tersebut dan banyak buah-buahannya. Jadi bila diambil buah-buahannya, dibayar habis kepada penagih-penagih hutang bapa Jabir radhiyallahu an, rupa-rupanya kata Jabir radhiyallahu an masih lagi ada tersisa buah-buahannya. Baik. Jadi sebenarnya ini dalil tentang perdamaian. Jadi asalnya mereka menuntut hutang mereka. Hutang mereka bukan buah-buah kurma tu. Baik. Dan pada permulaannya mereka tak mau terima melainkan hak mereka sepenuh. Tetapi Nabi SAW datang dan mendamaikan antara mereka. Baik, ambil buah-buahan ini sampai kamu rasa cukup, kemudian kes kita tutup. Itulah yang berlaku. Tapi pada mulanya Nabi SAW tak mahu kasih mereka buah-buahan tersebut. Takut apa? Takut kalau diberikan kepada penagih hutang, habis hasilnya. Nanti Jabir dan keluarganya tak dapat apa-apa. Tapi Nabi SAW pergi besok pagi dan doa supaya kebun tersebut buah-buahannya mendapat barakah. Satu faedah di sini, barakah ini berhasil dengan apa? Dengan doa Nabi SAW. Jadi ini ada satu, salah satu sebab untuk mendapatkan barakah. Barakah dalam ilmu, barakah dalam harta benda dan sebagainya. Arti barakah maknanya sesuatu yang kekal, yang tetap dan banyak. Sesuatu yang tidak tetap, yang sekejap ada, sekejap tak ada, itu maknanya tak ada barakah. Dan satu lagi, sesuatu yang sedikit bahkan berkurangan, maka itu maknanya tidak ada barakah. Asal barakah dalam bahasa Arab maknanya satu yang tetap dan dia dibanyak. Sebab tu dalam bahasa Arab birkah dinamakan birkah, sebab ia adalah tempat yang menyimpan air yang banyak. Jadi dan dia adalah tempat yang tetap di dalam tanah biasanya, seperti perigi, seperti sumur. Dan dia ada menyimpan air yang banyak. Sebab tu ni asal usul daripada kalimat kalimat barakah. Dan barakah daripada Nabi SAW antaranya dengan ini, dengan doa daripada Nabi SAW. Sebab tu apabila dilahirkan seorang anak daripada kalangan sahabat, mereka akan datang jumpa Rasulullah SAW. Pertama sekali mereka jumpa Rasulullah SAW, bawa anak tersebut dukung. Dan Nabi SAW akan bawa, akan mentahnikkan anak tersebut. Apa makna tahnik? Dalam lafaz sahih Muslim, mentahnikkannya wada'a lahu bi barakah. Tahnik maknanya di sini adalah, dan Nabi SAW akan berdoa untuk anak tersebut supaya mendapat barakah. Itu lafaz. Jadi maknanya rupa-rupanya nak dapat berkat tu dengan doa Rasulullah SAW. Kemudian sebagaimana dalam riwayat lain, Nabi SAW akan mengambil sedikit kurma dan Nabi SAW akan punya dalam mulutnya, kemudian diambil sedikit daripada kurma yang dah dikunyah itu, dilumatkan itu, digosok-gosokkan dalam mulut anak yang baru dilahirkan tersebut. Jadi di sini telah kita katakan beberapa kali, terdapat kemusykilan apakah barakah itu disebabkan doa Nabi SAW ataupun disebabkan bekas air liur Nabi SAW dengan kurma tersebut yang digosokkan pada anak tersebut. Jadi wallahu alam, dua-dua mungkin. Dua-dua mungkin. Baik, sebab Nabi SAW bukan hanya doanya barakah, tetapi apa juga pada badan Nabi SAW, semua barakah. Baik, jadi peluh Nabi SAW barakah, kain baju badan Nabi SAW barakah, rambut barakah, ada berkatnya. Dan juga antaranya adalah bekas wuduk daripada Nabi SAW barakah. Dan ini tidak diragukan, bahkan tidak ada perselisihan pendapat di kalangan ulama tentang barakahnya zat Nabi SAW dan apa yang yang pernah bersama dengan zat Nabi SAW, seperti rambut dan sebagainya. Itu semuanya kemudian bila kita cabut, maka itu semua tetap ada barakah. Kemusykilannya, ada tak lagi zat ataupun yang terpisah daripada zat Nabi SAW sekarang ini? Ada tak rambut Nabi SAW lagi? Tak tahu lah kat muzium tu rambut Nabi SAW ke tidak, sehingga kan boleh dijadikan barakah, taruh kat dalam air bila sakit, kita minum dan sebagainya. Jadi tak ada lagi, 1400 tahun masa yang amat lama untuk kita pastikan masih ada lagi peluh Nabi SAW ke, ataupun kain baju Nabi SAW ke dan sebagainya. Tak mungkin. Dan ada pun selain daripada Rasulullah SAW, adakah barakahnya? Jawabnya ada. Tapi bukan pada zatnya, bukan pada badannya kita cium dia, kita dapat barakah. Air liurnya kita dapat barakah. Tak ada. Tak ada sebab tak ada dalil. Kalau kita katakan ya ada barakah, maknanya kita samakan orang tersebut dengan Nabi SAW. Sedangkan apabila Nabi SAW wafat, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum dan sahabat-sahabat lain ada. Tapi tak pernah kita jumpa satu riwayat bahawa sahabat-sahabat lain ambil berkat daripada Abu Bakar contohnya, daripada Umar contohnya, dengan cium-cium dia ke, ambil peluh dia ke, ataupun ambil rambut dia dan sebagainya. Tak ada. Jadi ini menunjukkan bahawa tidak ada, yakni tidak sah ataupun tidak benar kita ambil barakat selain daripada Nabi SAW. Walau bagaimanapun, sebahagian ulama mengatakan tentang tahnik tadi, bahawa tujuan Nabi SAW mengunyahkan kurma tersebut dan gosok-gosok dalam gusi mulut anak yang baru dilahirkan tersebut adalah supaya makanan yang pertama yang dirasa oleh anak yang baru dilahirkan tadi adalah benda yang manis, kurma. Jadi mudah nanti untuk dia, beliau menyusu, seleranya terbuka, perutnya akan terbuka. Jadi bila dia menyusu, senang. Jadi kalau demikianlah sebabnya, maka siapa-siapa pun selepas Nabi SAW boleh lakukan tahnik. Bapaknya ke, yang paling bagus bapaknya lah, ataupun siapa-siapa juga. Bukan dimaksudkan untuk dapat barakah daripada bapaknya atau daripada ustaz tu atau sebagainya. Sebab bapak, ustaz dan sebagainya tak ada berkah pada air liurnya. Tak ada berkat, tak ada dalil ada berkat pada air liur siapa pun kecuali Rasulullah SAW. Jadi tujuannya hanya saintifik sajalah. Kemudian yang ada, yang boleh dilakukan oleh bapaknya, ustaz atau siapa-siapa adalah doa dengan anak tersebut bil barakah, sebagaimana yang datang daripada hadis Nabi SAW dalam sahih Muslim tadi. Baik. Jadi benda ni sebenarnya senang, tak payah nak bawa masjid ke masjid untuk tahnik dan seterusnya bagaimana dilakukan sekarang ini. Wallahu alam. dan bukan dilakukan pada hari yang ketujuh, dan bukan dikumpulkan anak-anak yang baru dilahirkan kemudian dilakukan satu majlis serentak. Tak ada. Sebenarnya dilakukan bukan hari yang ketujuh. Tak ada dalil. Yang ada adalah sejurus dilahirkan saja, terus ditahnikkan. Ditahnikkan sebab dia lepas itu nak menyusu. Kalau dah lepas tujuh hari, dia dah susu dah, dah apa semuanya, tak banyak kesan daripada perbuatan tahnik tadi. Adapun pada tujuh hari yang ketujuh, maka diberikan nama pada anak tersebut. Nabi SAW suruh sembelihkan kambing sebagai akikah, sebagaimana kita dah bahaskan, dan dicukurkan rambut budak tersebut dan disedekahkan dengan timbangannya senilai perak. Itu ada datang daripada Rasulullah SAW. Adapun kita tahnik pada hari ketujuh, apalagi dengan cukur jambul dan sebagainya masuk dalam apa, dalam apa, buah kelapa dan sebagainya, itu semua tidak ada asal usulnya dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita nak pertingkatkanlah amalan kita. Jadi bukan kita hanya nak ikut-ikut, tapi kita nak amalkan, kita nak pastikan amalan kita itu sesuai dengan apa yang benar datang daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kembali kepada hadis tadi, maka Nabi SAW doakan kebun kurma Jabir itu dengan barakah. Kemudian bila dia petik-petik buah tersebut, dia bagi-bagikan kepada penagih hutang, maka rupanya ada lebihnya lagi, ada sisanya lagi. Dalam lafaz yang lain, bahawa bapaknya gugur, yakni mati syahid, dan meninggalkan hutang sebesar 30 wasaq kepada orang Yahudi. Jabir meminta untuk tangguh, namun dia tidak mau menunggu. Lalu Jabir menceritakan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar dapat menolong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian datang untuk berbicara kepada orang Yahudi tersebut agar dia mau menerima buah kurma yang ada padanya. Orang Yahudi itu tidak mau. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke kebun kurma dan berjalan di situ, lalu bersabda kepada Jabir, "Petiklah dan bayar haknya." Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali, dia pun memetiknya. Maka Jabir membayarnya sebanyak 30 wasaq. Wasaq ni satu volume unit. Dan masih tersisa 17 wasaq lagi. Banyak. Ni satu wasaq macam satu nak dekat satu tan. Macam satu tan dan kelapa tu. Banyak tu. Berat. Baik, Asy-Syaukani mengatakan tentang hadis ini, pada hadis ini dibolehnya suluh, yakni berdamai tentang hal yang diketahui dengan membayar dengan yang tidak diketahui. Itu dalil mereka bahawa kalau dia adalah barang, kita tak perlu sangat nak tahu barangnya apa dia secara detail. Wallahu a'lam. Baik, yang kedua, bahawa ia termasuk hak manusia. Barang yang kita jadikan benda berdamai ini adalah hak manusia, yang boleh diiwakkan, yakni diganti, sekalipun bukan berupa harta seperti kisos. Jadi di sana ada terdapat hak-hak lain, hak manusia, yang boleh digantikan dengan harta benda. Jadi dalam hal ini, contohnya dalam kisos, yani orang membunuh orang, taruhlah sepatutnya orang yang membunuh itu dibunuh balik secara kisos, kan? Jadi siapa yang tuntut sekarang ni? Yang menuntut adalah wali, yani ahli waris orang yang terbunuh. Jadi menuntut pada orang yang membunuh itu supaya dibunuh. Tapi orang yang membunuh itu kata, jangan bunuh aku, kita berdamai. Macam mana? Gantikan dengan sekian-sekian jumlah wang, contohnya. Dengan RM20,000, RM30,000 sebagai pampasan. Jadi boleh tak berdamai dengan kisos ini? Jawabnya boleh. Sebab hak ni adalah hak manusia. Walaupun dia adalah hukum Allah SWT, tapi Allah SWT menyerahkannya kepada ahli waris yang terbunuh. Ini kepada manusia. Jadi kalau dia tak mahu, orang yang membunuh itu dihukum bunuh balik, tak payah kisos. Kalau dia mahu untuk dibayarkan pampasan, bayar pampasan. Kalau dia nak gugurkan seluruhnya, tak ada kisos, tak ada pampasan pun, hak dia juga. Jadi boleh tak berdamai dengan hak manusia seperti ini? Jawabnya boleh. Tetapi masalahnya adalah kalau ada kaitan dengan hak-hak Allah, perselisihan tentang hak Allah, maka tidak boleh sulh. Contohnya dalam kitab mengatakan, kalau seorang yang berbuat zina atau mencuri atau peminum khamar, bersuluh, yakni berdamai kepada orang yang menangkapnya, polis lah, polis maksiat ke apa, untuk dibawa kepada hakim dengan memberi wang, yakni harta, agar ia dilepaskan, dalam keadaan seperti itu suluh tidak dibolehkan. Kerana untuk itu tidak boleh diambil iwab, dan pengambil iwab dalam hal itu dianggap sebagai penyogokan, yakni rasuah. Ha, yang dalam hal ini sebab apa? Yalah, sebab ini bukan hak manusia, ini hak Allah SWT. Jadi orang yang berzina, jadi taruhlah bapa perempuan tersebut marah, datang pada lelaki yang berzina dengan anaknya, taruhlah sampai mengandung lagi. Dia kata, okey, kalau kau tak bayar aku sekian-sekian jumlah, aku bawa kau pergi mahkamah, biar kau kena apa ni? Biar kau kena sebat 100 kali. Kalau kau bayar, okey, aku lepaskan, tutup kes. Ataupun dikasih tahu kepada pihak berkuasa, contohnya macam itu. Jadi yang hal ini tak boleh. Sebab bila dah berbuat zina saja, bila dah kena tangkap, dah cukup saksi dan sebagainya, ataupun dengan pengakuan, maka sampai kepada mahkamah dah tak boleh terima apa-apa lagi tawar-menawar. Wajib dilaksanakan hukum hudud di atasnya. Begitu juga mencuri. Bila dah curi, okey, kalau kena tangkap, kalau dah kena tangkap, dah tak boleh tawar-menawar. Dah sampai kat mahkamah, dah tak bolehlah orang yang barang yang dicuri tu, dia kata tak apalah, barang yang curi ni ambil je lah, aku tak mahu lah, aku halalkan. Hakim dalam mahkamah tak boleh terima perdamaian macam ini. Ataupun orang yang mencuri tu kata apa? Okey, aku pulangkan balik barang yang dicuri, aku doublekan lagi jumlahnya. Lepaskan aku, jangan hukum aku. Jawabnya tidak boleh. Hakim pun tak boleh indahkan perdamaian seperti ini. Wajib dipotong tangan orang yang mencuri tersebut. Begitu juga yang minum arak dan sebagainya. Sebab ini adalah hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu zina bukan hak manusia, dia adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tak ada dalam Islam zina redha meredai, sama-sama redha, tak ada. Tapi dalam hukum sivil ada. Dia ada bezakan zina paksa, yakni rogol, okey, itu tak boleh. Zina yang sama-sama suka, tak apa, itu halal. Itu perbezaannya hukum Islam dengan yang bukan Islam. Apa pandangan kita orang-orang Islam tentang hukum macam ni? Tak boleh, kita tak suka. Bahkan kita benci dengan hukum macam gini. Sebab inilah hukum yang bukan dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian demikian juga suluh tidak boleh pada had menuduh zina, yakni qazaf. Kerana hal itu menyangkut hal yang disyariatkan, kerana buruk sekali dan menjaga manusia daripada jatuh ke jurang kehancuran, iaitu nama baik orang tersebut. Sekalipun merupakan hak manusia, tetapi di situ hak Allah lebih banyak. Ini masalah khilafiah. Ada seorang ini dituduh orang lain berzina. Dia tuduh orang tu, dia dah marah. Dia kata, mak engkau ini berzina, mak engkau pelacur dan sebagainya. Na'uzubillah. Ini adalah qazaf. Qazaf maknanya tuduh orang lain buat zina. Dan hukumnya ada dalam Al-Quran. Wallazina yarmuna al-muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum thamanina jalda wa la taqbalu lahum syahadatan abada. Dalam awal surah An-Nur, Allah SWT berfirman, orang-orang yang menuduh orang-orang yang baik, yang suci, berzina, dan dia tidak mendatangkan dengan 4 orang saksi lelaki, fajliduhum tamanina jalda, maka sebatlah orang ini sebanyak 80 kali sebat, dan jangan terima kesaksian mereka sampai bila-bila. Jadi ada dua hukum, dia kena sebat 80 kali dan tidak boleh terima kesaksian dia. Sebab apa? Dia pembohong, kecuali dia dah bertaubat. Jadi sekarang ini orang ni tuduh mak orang ataupun orang lain lah. Dia boleh tak bila dah sampai mahkamah, dia kata kepada orang tu, anak dia ke ataupun orang tersebut, dia kata, aku minta maaf lah banyak-banyak, okay, okay lah, ambil lah pampasan, ambil lah ni 3-4 ribu ni ambil, supaya apa ni, mahkamah lepaskan aku. Boleh tak boleh? Ada khilaf sebenarnya. Sebagaimana dalam kitab, tak boleh. Tak boleh adakan suluh perdamaian dengan cara macam ni. Sebab ini hak Allah SWT kata. Jelas daripada zahirnya memang hak Allah SWT, sebab dia ada dalam Al-Quran. Tapi saya pernah baca, pernah buat kajian dalam mazhab Hanbali, yang mazhab lain tak tahu lagi lah. Mazhab Hanbali, banyak kitab mereka menyebutkan bahawa hukum qazaf ini sama seperti hukum qisas, di mana ia adalah hak ahli waris. Kalau ahli waris menggugurkan tuntutannya, memaafkannya, maka gugurlah hukumnya. Jadi hakim tak perlu nak sebat. Berbeza dengan hukum-hukum lain seperti zina, minum arak dan curi dan lain-lain lagi. Sebab kata mereka ia lebih dekat dengan apa tu? Dengan qisas. Sebab ia masalah maruah. Maruah masalah siapa? Masalah ataupun hak siapa? Hak manusia. Jadi kalau dia gugurkan, gugurlah sepatutnya. Wallahualam. Jadi itu pembahasan. Jadi kalau kita nak tahu mana yang lebih tepat, kita kena lihat, kita kena betul-betul kaji, adakah ini hak Allah SWT lebih banyak ataupun ini hak manusia. Kalau seorang saksi bersuluh dengan harta agar dia menyembunyikan kesaksian dalam hal yang menyangkut hak Allah atau hak manusia, maka dalam keadaan seperti ini suluh tidak sahih kerana menyembunyikan kesaksian yang diharamkan. Ini satu hal lagi. Ada orang dia dakwa orang lain hutang ke dan sebagainya, dan ada orang yang ketiga ni jadi saksi. Dia memang saksi kan bahawa memang orang ni ada hutang contoh. Tetapi orang yang dituduh, dia kata kepada orang yang saksi itu, okeylah kita settle lah, kau jangan jadi saksi, aku kasih kau sekian-sekian banyak, jangan jadi saksi atas aku. Yang ini tidak boleh. Ini tak masuk dalam perdamaian. Walaupun umum ayat Quran apa semuanya menggalakkan kita berdamai, tetapi dalam hal ini tidak boleh, sebab ini menyembunyikan kesaksian. Apa hukum menyembunyikan kesaksian? Dosa yang amat besar. Allah SWT telah berfirman dalam surah Al-Baqarah, wala taktumus syahadah wa man yaktumha fa innahu athimun qalbuh. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian. Barang siapa yang menyembunyikan kesaksian, maka sesungguhnya dia telah mendosakan hatinya, ataupun dia adalah orang yang hatinya berdosa. Jadi kalau kita tahu, kita kena saksi, menjadi saksi yang adil. Dan dalam firman Allah SWT yang lain, wa aqimu syahadata lillah, dan tegakkanlah persaksian kerana Allah. Masalah saksi ni juga adalah satu masalah yang rumit sebenarnya. Mana boleh saksi, mana yang tak boleh saksi. Ada orang yang tak boleh jadi saksi, bukan pasal dia budak kecil ataupun gila dan sebagainya, tapi pasal dia ada kaitan dengan apa ni, dengan orang yang tertuduh. Dia adalah anak kepada orang yang tertuduh, contohnya. Habis dia nak jadi saksi bahawa bapaknya tidak bersalah, contohnya, tidak berhutang. Asalnya anak ni tak ada nampak pembohong ke apa. Tetapi mahkamah tak boleh terima saksi anak mempertahankan bapak, ataupun saksi bapak mempertahankan anak. Apalagi mak, apalagi suami isteri, adik beradik. Sebab apa? Sebab ada kemungkinannya apa? Ni saksi saksi one sided, ada interest. Jadi ini juga digunakan dalam hukum sivil kemalangan. Awak passenger, awak memang members kepada driver ni. Awak kata driver ni tak salah. Yang salah apa? Orang yang itu tu, dia yang langgar. Boleh tak? Polis dengar. Tak boleh. Sebab awak apa? Awak members kepada apa? Awak kawan kepada orang yang tertuduh. Yang boleh jadi saksi orang lain yang kat luar. Sebab tu dia taruh dekat apa tu, tempat-tempat accident, any witness ada fatal accident sekian-sekian dengan gambar dia sekali. Suruh report, suruh telefon. Jadi saksi mestilah orang yang neutral. Dan banyak lagi hal tentang kesaksian ini sebenarnya dalam fiqh. Antaranya adalah kalau didapati bahawa ada permusuhan antara saksi dengan orang yang dia nak saksikan tu, tak boleh diterima kesaksian. Sebab nanti dia akan saksikan against apa ni orang tersebut. Jadi ni semua kena lihat. Jadi dalam hal ini hakim sebenarnya dia dah belajar lah. Dia tak boleh jadi hakim kecuali melainkan dia dah cover ni semuanya. Dia dah belajar mana yang boleh jadi saksi, mana yang tak boleh jadi saksi. Dan perkara ni bukan senang, perkara yang rumit. Kita belajar tahara pun belum habis-habis lagi, wuduk macam mana, solat macam mana, solat jemaah macam mana. Nanti tak lama lagi solat hari raya haji, hari Jumaat, macam mana nak solat Jumaat ke tidak, solat Zuhur ke. Itu kita masih pusing-pusing kat situ, kita nak cerita pasal hakim pula. Saksi mana yang diterima, yang tak terima. Sama jugalah kenal dengan anak bulan. Oh, hakim ini dia terima saksi sebarang aje. Orang tua pun dia terima. Orang tua tu kata dia nampak anak bulan, ada ke dia boleh terima? Diorang komplain-komplain, diorang apa? Sibuk-sibuk benda. Sedangkan itu bukan urusan dia. Itu bukan level dia. Ini dah level hakim, qadi. Dan qadi tak boleh jadi qadi, hakim tak boleh jadi hakim dalam Islam ah. Melainkan dia dah cover, memaster semua hukum fiqah daripada mula sampai habis. Hafal banyak ayat Quran, kalau tak semuanya, dan tahu banyak hadis-hadis dan pendapat-pendapat ulama, baru boleh jadi qadi. Dan bukan tu je, dia mestilah orang yang tenang, tak gopoh-gapoh. Sebab tu qadi-qadi kita lihat, kalau siapa pernah pergi ataupun akan pergi buat haji nanti, depan Masjid Nabi tu mahkamah. Depan Masjid Nabi tu ada mahkamah, ada tiga mahkamah. Mahkamah kecil, mahkamah tengah, mahkamah yang besar. Kecil tu maknanya kalau dalam harta sekian rial sampai 10 ribu rial, saya pun tak ingat. Lepas tu yang tengah lebih banyak lagi dia punya kes lah. Lepas tu yang besar-besar, yang jenayah punya ada. Dan tahu tak kita, imam masjid tu qadi. Syekh Subaiti tu qadi. Syekh Syurim tu qadi. Main-main ke? Dan juga Syekh Hussein Ali Syekh dekat Madinah tu qadi tu semuanya. Sebab tu dia boleh jadi imam. Jadi kerja dia jadi imam dan juga dia qadi kat mahkamah. Dan orang semua segan dengan itu. Sebab apa? Sebab dia orang yang nak jadi qadi ni memang tak boleh sebarang orang. Dan sebelum mereka tu Syekh Atiyah bin Salim rahimahullah taala, mereka jugalah pengajar ataupun yang mengajar dalam Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam dan lain-lain lagi. Jadi yang penting ini masalah yang besar, mana yang boleh jadi saksi, mana yang tak boleh jadi saksi, walaupun dalam kes perdamaian. Jadi insyaAllah kita berhenti di sini dahulu. Semoga apa yang kita bicarakan dapat manfaat dan memberatkan timbangan kebaikan kita dari kiamat kelak. Qul qawli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum li sa'iril mu'minina wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum.